أستغفر الله رب البراية، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع شاني ودا إلى الجود رامي حبيبي I'm not sure. صنعتم بالسناء المبين لنقطة تعيني يا غرامي صدمات بالسلام المبين لنقطة الدعين يا غرامي صلاة بسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة سلام مبين لنقطة التعيين يا غرامي نبي قبلنا أجل التكوين من عهد كن فيكون يا غرامي نبي قبلنا أجل التكوين من عهد كن فيكون يا غرامي الله الله كيف سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام يا من جعل حقا النذير مغيثا مسلا سبل الرشاد يا من جعل حقا النذير مغيثا مسلا سبل الرشاد هادي صلاة طول سلم سلم سلم سلم صلاة السلام عليك يا رسول الله السلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي بالحق المبين رسول الله يا ضوء الجبين ويا من جاء بالحق المبين صلاة سلام سلم سلم سلم سلام سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم صليت ولم تزل كم يطال المسير تهدى إليك صليت ولم تزل تتلى عليك كم يطال المسير تهدى إليك صليت في السلام المبين للقة الدائم يا غرامي صلاة السلام المبين سلم سلم سلام للقة الدائم الله يا غرامي سبحان الله قل يا إلهنا قل سبحان الله الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله الله الله يا ربي إني يا مصيبات يا مصيبات علي دائما بال بلا أريد عزيا الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله الله الله الله وسعت بابير رجا وجا بتابيض لي فأبت لي بالبس جمل الوادي يا الله يا الله الله الله الله يا الله الله الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا من علت بمحمد ذلك الفضل من الله يا هلالين أي يا هلالين خص بالسلام مثالي وضوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني umatnya Nabi besar Muhammad. Ketika mulut kita membaca nama agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama, maka malaikat menghampiri mulut kita, lalu ditulis nama kita, alamat kita, tempat tinggal kita, lalu malaikat berlari menuju Madinah, disampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat mengatakan, ya Muhammad, di sana ada umat kamu yang sedang membaca salawat. Langsung Nabi Muhammad mendoakan. Lalu salawat itu kembali dibaca, malaikat kembali datang, lagi malaikat ada lagi. Kalau kita berarti 100 kali saja membaca salawat, berarti 100 kali kita didoakan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Umat Islam, umatnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama, kita sudah tahu dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Di dalam tafsir Ayatul Ahkam Sunan Imam Ali As-Sobuni, itu ayat asalnya tidak pakai inna. Itu ayat asalnya adalah Allahu wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat membaca salawat kepada nabi. Kenapa ada inna? Inna itu apa? Menurut ahli tafsir, kalau satu ayat Quran lalu di dalam ayat tersebut diawali dengan inna, berarti dalam ayat tersebut ada perintah Allah yang kelak di akhir zaman akan banyak yang mencaci, akan banyak yang menghina, yang tidak senang. Dalam ayat ini terusnya itu Allah menyuruh kita membaca sholawat. Nah, jangan aneh di akhir zaman akan ada orang yang tidak senang kepada sholawat, bahkan membid'ahkan, mengharamkan, na'udzubillahi ta'ala min dalik. Maka ditambah dengan inna. Asalnya adalah Allahu wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi, Allah dan para malaikat membaca salat kepada nabi, ditambah dengan inna, bahwa sesungguhnya Allah. Jadi dengan inna itu kata santri disebutnya harap taukid, harap penguat. Padahal tidak pakai inna juga kita sudah tahu bahwa Allah dan para malaikat membaca salat kepada nabi, tapi karena salawat di akhir zaman akan ada yang tidak suka, ada yang membidahkan, maka ayat itu ditambah dengan inna. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan sebagai tambahan dari saya, selawat memakai tabuhan rebana itu banyak sekali dalilnya, di antaranya dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid yang kedua halaman 300 sampai 303 di dalam babus sam'i wal wajdi, juga dalam kitab Asnal Maqalid jilid yang keempat, di sana dijelaskan bahwa wa dharfu tufi mubahun fil ursi wal khitani wa ghairihima walau kana bijajil. Status hukum menabuh rebana adalah boleh dalam resepsi pernikahan, dalam resepsi hitanan, dan di luar kedua itu boleh salawat tabuhan pakai rebana, walau kana bijalajil, walaupun ada tembaga di sisi rebana, itu hukumnya adalah boleh. Maka anjing menggonggong, kepilah tetap berlalu. Biarin orang ngomong salawat bid'ah tidak pakai rebana, jangan hiraukan, terus salawat berjalan ila yaumil kiamah. Sekali lagi saya merasa bangga, Habib kita, Habib Syekh adalah idola saya, idola kita semua. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Maulaya, Maulaya, Maulaya, Maulaya, Allah ya Rasulullah, Allah ya Habib Allah. Semua Maulaya, Maulaya, Maulaya, Maulaya, Allah ya Rasul Allah, Allah ya Habib Allah. Dua kali Maulaya, Maulaya, Maulaya, Maulaya, Allah ya Habib Allah. Salamun, salamun kemiskin khitam, salamun, salamun kemiskin khitam, alaikum haiba banaya kiram, alaikum uhaiba banaya kiram. Semua Maulaya, Maulaya, Maulaya, Maulaya, Allah ya Rasulullah, Allah ya Habib Allah. Dua kali Maulaya, Maulaya, Maulaya, Maulaya, Allah ya Rasulullah, Allah ya Rasulullah. عنادكم يا أهيل الوفا عنادكم يا أهيل الوفا وفي كربكم مرهمي والشفا وفي كربكم مرهمي والشفا مولاي يا مولاي الله يا رسول الله الله يا حبيب الله مولاي يا مولاي الله يا رسول الله الله يا حبيب الله أموت وأحيا على حبكم أموت وأحيا على حبكم وظل لجائكم وعز بكم وظل لدائكم وعز بكم مولاي يا مولاي يا مولاي الله يا رسول الله الله يا حبيب الله مولاي يا مولاي يا مولاي مولاي الله يا رسول الله الله يا حبيب الله سكنت فؤادي ورب العباد سكنت فؤادي ورب العباد وأنتم نائي الظلم غران وأنتم فنائي وأقصى غران مولاي يا مولاي مولاي يا رسول الله الله يا حبيب الله يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول الله يا سيد الحسن يا سيد الحسين يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين مريب الصلاوات كأتى الرسول مريب الصلاوات فأتى سم رسول يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن ويا سيد الحسين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Dan ingat ketika kita membaca salawat kepada Nabi Agung Muhammad contoh saja Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad langsung Allah memasukkan rahmat ke ubun-ubun kepala kita. Rahmat itu masuk ke dalam tubuh kita, akhirnya tubuh kita dipenuhi dengan rahmat Allah. Apa itu rahmat? Rahmat adalah ketenangan hidup. Maka ketika kita membaca salawat, pasti akan ada ketenangan karena masuk rahmat Allah ke dalam tubuh kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lanjut tadi bahwa solawat akan membawa ketenangan, solawat akan mengabulkan semua keinginan. Solawat kunci bagi seseorang untuk mengenal Allah dan mengenal kebaikan. Tanpa mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kita kenal kebaikan. Jadi dimohon manusia itu kalau ingin mendapat kebaikan dari Allah, dekatlah kepada Nabi Muhammad, kebaikan akan turun. Karena di dalam maulid dikatakan mustaudai amanatik, dikatakan pula wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sewaktu saya menginginkan bagian saya dari seseorang atau dari pemerintah, kita mendekati orang yang memegang gudang apa yang diserahkan oleh pemerintah kita. Misalnya kita ini beras, bulog ini. Kita cari siapa yang memegang kunci gudang itu siapa. Kita dekati orang itu, kita rayu orang itu. Kita sanjung-sanjung orang itu. Lama-lama, ini kunci buka, ambil, silakan, silakan, silakan. Ya gitu. Mau cari ilmu Allah, tidak mau melalui Rasulullah. Ya tidak kecekel-cekel. Mau cari gudang-gudangnya kayak tok ngarep ini luar biasa. Tetapi orang gelem nyedaki sing duwe kunci. Mubeng terus. Ya orang tekan-tekan. Walaupun di situ, ya Allah, di depanku ada gudang. Bagaimana supaya beras yang di dalam gudang ini keluar untukku, ya Allah. Allah mengatakan, wong-wong sing raksi-raksi ini. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ingin gudang kuwi kuncine karo Kanjeng Nabi, isae ngoten. Kuncinya sama Rasulullah. Kalau kamu ingin masuk ke dalamnya, pamit dulu sama manusia yang kucintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar terbuka kunci-kunci itu dan kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ngono. Bukan Allah pelit. Maksudnya Allah, aku ini tidak contoh menungso kok malah aku ikut dia. Saya utus Nabi Muhammad gunanya untuk apa loh? Saya utus Rasulullah, hei manusia muslimin muslimat, gunanya sebagai teladan untuk contoh uswatun hasanah. Berarti tidak ada satu jalur kebaikan di muka bumi ini kecuali sumbernya melalui Nabi Muhammad. Selainnya tidak ada. Misalnya kita lihat ada orang, wah wong iki kok apik betul ya, orang itu kok baik betul loh, berarti ditusur terus-terusan niru Rasulullah. Ngono. Ada orang yang berbuat ini sedekahnya luar biasa terus-terusan Rasulullah. Gitu terus ketemunya ke Rasulullah ke Rasulullah. Karena sumbernya di sini. Jadi tidak ada satu kebaikan di muka bumi ini terjadi kecuali kebaikan itu sumbernya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh. Jadi semua itu ngambilnya contohnya dari Rasulullah. Tidak mungkin berbuat diri. Dari mana kita bisa berbuat sendiri tanpa menyentuh Rasul Muhammad? Dari mana kita bisa mengenal Al-Quran tanpa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana saya mengenal Al-Haq Allah tanpa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Para sahabat zaman Rasulullah pun mereka duduk sama Rasulullah. Ya Allah, tanya. Ya Rasulullah. Tanya terus sama Rasulullah. Mereka bertawassul dengan Rasulullah. Bahkan waktu meminta hujan pun, Rasulullah SAW digendong oleh Abu Talib, paman beliau, dibawa di Mekah di depan Ka'bah. Di saat itu Rasulullah masih kecil. Berdoa minta kepada Allah hujan turun hujan. Dikarenakan gendong Kanjeng Nabi Muhammad. Sering diutus. Lha iki kepengin berkah selawatan wekah. Oh ya. Gelem ya apa to, Le? Ya, hati-hati, bukan kita. Bismillah terus, sholawat. Kumandangkan tadi. Katanya Bapak Yai kita, ajengan kita nih. Orang Sunda biasanya ajengan. Jadi beliau ini, mondoknya di Bangil, apa, di Malang. Tempat Ustaz Abdul Gadir. Abdul Gadir berpergi. Masya Allah. Bahasa Madura iso. Bahasa Jawa iso. Gara-gara kumpul wong Malang. Inggih, inggih. Subhanallah, di sini ada Ustaz Ansari Zali Madura. Awalnya kita kembali ke Rasulullah SAW. Jadi di zaman dahulu mereka-mereka itu paham. Mereka paham. Di zaman seperti ini, kita ini kehilangan gondelan. Hilang gondelan kita. Nah, kecuali apa? Kita mengikuti orang yang mengikuti Rasulullah. Luar biasa, para sahabat saat itu kalau mereka sedih-sedih memandang wajah Rasulullah, hilang kesedihannya. Orang yang sakit didatangi Rasulullah, sembuh sakitnya. Orang yang lagi misalnya mumet dirai cekel ini hilang mumete. Lawai dhewe saiki golek wong kaya ngono ning ndi? Sudah enak. Orang mumet kepalanya dipegang tambah mumet. Sedih didatangi malah tambah sedih. Soalnya kakean Rasulullah kabeh. Setiap orang didatangi Rasulullah, mereka menyambut kedatangan Rasulullah. Dan mereka mengatakan setelah Rasulullah datang ke tempatku ini, niscaya tempat yang bekas duduk Rasulullah tidak mungkin aku rubah sama sekali. Karena di situ aku akan mendapatkan berkah minallah bibarakatin Nabi Muhammad. Ngono wong biyen sahabat. Saiki ora enak sing kaya ngono. Apa to berkah-berkah barang ben. Nabi sama kita kan manusia biasa. Betul, Nabi itu manusia seperti kita manusia, cuman tidak seperti manusia kaya kowe. Ngono lho. Kowe. Adabmu mabu. Kelekmu mabu. Semua bau. Rasulullah tidak ada yang bau kok bisa dikatakan sama. Drijimu kalau drijini Rasulullah dijajar kayak gini kan mandeng menungso. Orang tertarik sama wajah sama driji Rasulullah. Kok bisa diomong sama? Sama. Sama sopo. Nek kowe kalau sini kebun binatang kodoh. Kalau Rasulullah kita Darwin dia mengatakan manusia kan suka ketek. Soalnya Darwin ya aslinya suka kono. Suka ketek juga. Jadi dia menganggap bahwa semua manusia seperti dia itu. Ilmu Darwin. Lah wong-wong saiki yang mengatakan bahwa Rasulullah itu seperti kita, ya contohnya muridnya Darwin. Satu sesama almonya itu. Rasulullah bisa. Muhammadul basyarul walaysa kal basyari bal huwa yaqutun wan nasuka al hajari beto Muhammadun bashar wong nyebut jeneng Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wis kemringah ngono kok nyebut jenenge Syekh bin Abdul Qadir duh paling njaluk rokok wis susah mesti. Tapi kalau disebut nama Rasulullah tidak pernah ada orang yang susah kecuali muridnya Darwin mau al monyet itu. Sebut nama Rasulullah kok sedih. Lu ini misalnya Muhammadun basharun lakal bashar, manusia tidak seperti manusia. Qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asyai nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurin. Kok padha kowe sekon dilek. Kowe sekon nutfah, nutfahmu kuwi bekas bapak karo mbokmu. Sing kacang al tumpaan wal tumpaan boten nganggo donga. Mudeng iki. Kurang jelas nek. Lagi Rasulullah iki ada lagi fatwa yang baru bahwa ayahnya kafir, ibunya kafir aja mbok rungokke kuwi. Kuwi ulama-ulama sing stres, ulama-ulama sing entenono. Tidak mungkin misalnya apa yang terjadi zaman setelah Rasulullah rasa mbok gedhe-gedheke. Saya punya misalnya, ngoten, wong waras, wong waras. Saya punya pemimpin yang saya cintai. Kebetulan mbahnya itu kafir. Saya tidak pernah cerita nek mbahnya kafir. Tak nengke ora tak critake. Sebab aku terus nanggar pemimpin kuwi. Paham? Saya tidak pernah menceritakan misalnya saya itu cinta kepada seorang pemimpin. Pemimpin itu orang yang paling baik buat saya. dia punya datuk-datuknya kafir misalnya, datuk kedua kafir. Saya tidak pernah membongkar kekafirannya karena kecintaan saya sama makhluk yang tidak bisa memberi syafaat. Apalagi manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak jelas kamu tidak paham. Wis ngene ngafir-ngafir ning masjid-masjid iki. Aja nyedai ulama-ulama kaya ngono kuwi. Kalau khutbah Jumat manggil ulama sing waras. Bukan ulama stres-stres mbok undang. Nanti assalamualaikum ini bid'ah itu dolalah, benar dolalah itu benar. Terakhir wahai hadirin dan hadirat, kita tidak boleh melakukan ini, itu tidak ada tuntunan. Yang ada tuntunan itu seperti kita-kita ini membaca Al-Quran. Tidak boleh kita ini terbangan seperti ketek ogleng. Enak saya ngono. Kita khutbah Jumat ini ngarep mau pentol lele ketek itu yang ceramah kuwi. Kok kata ogleng, sing ceramah kuwi ketek malah ngono lho. Jadi mudeng, jadi nek enak sing ceramah-ceramah, hei wong-wong desa, desa iki luwet-luwet wong desa. Orang mudeng ilmu. Jadi ketok enak wong ketok anu diundang, oh ini orang alim toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah wong desa iki wong sedren-sedren. Meneng. Astagfirullah. Wah enak dak. Oh subhanallah. Apa? Mula mudeng bahasa Arab ora paham kuwi. Terakhir jenengan sedaya para hadirin hadirat sidang Jumat yang berbahagia. Saya dulu termasuk orang yang selalu mengikuti tahlil dan yasin. Berhubung saya telah pergi ke Mekah, saya berguru kepada ulama Mekah, ternyata apa yang dilakukan ayah saya, ibu saya, datuk saya semua syirik. Jadi saya ini senang bapak ini merokok. Jadi bapakmu syirik merokok jahanam. Lah kok aji men, kowe wani men ngomong bapakmu mbok syirik-syirik. Neraka bapakmu. Lah terus misalnya dia tahu nih bapaknya syirik neraka. Kula nggih mboten angsal dikindungaken tiyang pun sepecah kuyang pun mati niku mboten angsal didongake sepet dungane mboten tekan mriku. Dan nek enek Pak Pos ya tak tekake. Lah nek Pak Pos iki nganggo gambare manuk ngono kuwi numpak dagang-dagang-dagang-dagang-dagang tak berke. Lagi sing ngenterke malaikat nek ketok malah nyulek awak musik. Kowe iki kakean omon padan bendina aku ngetakke Fatihah-Fatihah itu saya sampaikan ke rumah-rumah, ke kubur-kubur mereka, kok kamu ngomong ora tekok. Nek ketok ngono lho. Dadi wong desa posmil kita siap untuk mempersiapkan mubaligh-mubaligh sapa nek ora ndi mubaligh rono. Gratis. Aja bingung amplope. Nek mubaligh saka sore kliwone amplope kang delora, ora bayar. Ya arep mbok bayar ya monggo karepmu, ora dibayar ya ora njaluk bayaran. Lah soalnya apa orang-orang itu kan kadang wis ngono kuwi. Qala Allah Ta'ala Quran. Jadi arep muka. Jadi di fase-fase iki kalau wong desa masyaallah, masyaallah. Lambemu orang mudi apa-apa Masya Allah fasih luar fasih apa ngarep muka lu ya orang nyalah ke boleh fasih-fasih ojo gaya fasih. Saya yakin wong fasih kaya apa nek ora terusno Kanjeng Nabi utuh fasih fasih udah Rasulullah arep mbok singkirke kowe arep nyingkirke sapa. Melu ajaran anyar neng, dek bawa yang jeng neng tentang lapor bim, jadi gula niku neng solat ngadep ukut di mawon angsal. Ulu, lagi model anyar menaik, lagi so tren menaik. Lawang desa seneng ngono ngono bawa sama cowok ngono gue, wah gue cocok neng solat luar biasa. Betul, para habaib, para kiai gue keliru kan? Wong yang Mekah gue pengin tu kok masuk neng gunung rento. Lo ini kan juga memuteri Ka'bah sama cahyo, gayo gambar Ka'bah. Joko ning tengah mubeng kowe salat to. Wis ilmu anyarna kaya ngene iki ajib. Aduh, belajar to lele. Ilmu tu penting, nek golek ustaz yo sing bener. Golek ustaz yo aja sembarangan ustaz. Yang cari yang ahli sunnah wal jamaah. sing kenal tentang akhlak, kenal tentang anu, jogor nyalahke tok. Lah kan jenengan padha wae, Beb, nyalahke. Aku ki ora nyalahke. Mengembalikan salahnya itu kepada mereka, ngoten lho maksude. Ora padha wae ya wis, Beb. Lah tak neng-nengke kok sik koyo ngono terus khotbah Jumat iki dilalangi wong-wong ya berat. Khotbah, khotbah Jumat tidak boleh terlalu lama, betul. Lah wong-wong kita ahli sunah jenenge ceramah wae. Kau ceramah Jumat rong jam, kau salat rong menit. Lah orang-orang yang model bidnah gini, bener ini jalan gini sunnah gue. Ceramahnya pendek, solat itu. Cukup dua nih nanti kejawan. Sujud itu dua, dua gini awae. Perpanjanglah sujud kamu. Oh, jo perpanjang awakmu ni arep sujud. Ngono lho. Maksudnya dilosor, andilosoru. Maka ni orang mudeng bahasa Arab dah, ya kaya wongan. Kita mari mutalaah, mari bedah buku. Sing dibedah ni dodomu. Orang-orang yang bedah-bedah buku, sing bangsa Islamic School of Bawi, elah, itu bodoh orang pinter ni, mesti. Lalu tu orang-orang profesor, doktor bedah dan gelek bedah kaui. Bukan dodoh ni wong-wong kui. Pertama itu sudah bed agola, agola, agola, elah, kakek ngomong tutupan bukumu, dolen. Aja dituku. Ngedeng terus wong-wong sing ning Ka'bah kuwi, ning Ka'bah, ning Mekah kuwi wis tak pesen-pesen ki haji. Aja nggawa buku saka kono blas. Wasa tumpuk gratis ngebot-ngeboti tas, tekan kene ora diwaca percuma. Lebih baik Pak Jenggot, tulung niki bukune mentek sedaya, ambil. Makan kamu semuanya gaen soto. Kadang orang Indonesia Makah ning kono haji, haji, haji, haja. Tal, tal, kemari, kemari, kemari. Ini buku. Bagus, bagus. Haji, bagus, bagus. Oh iya. Gambungi. Terus salaman ke orang ini. Oh haram, haram. Oh haram ya. Nanti aku nak ngambung ke kiai bianti. Ya haram. Mulai. Sudur ini utaknya serusak. Mulai yang jalani yang pesawat itu dibaca. Astagfirullah. Alhamdulillah. Kok ziarah Rasulullah berarti cerek ini. Astagfirullah. Gelo kalau ziarah Rasulullah. Wong kaya ngene kok gelo urip ngono lho maksude. Gelo sisan aku kok ya dadak urip Gusti. Aja percaya karo buku-buku kaya ngono kuwi. Aja percaya. Buangen, obongen. Ora manfaat. Ini orang-orang akan merusak akhlak ahli sunnah wal jamaah dengan mempropagandakan buku-buku seperti itu. Terus digelo. Aja percaya. Buku-buku setan ning budan-budan manungsa. Kalau manusia tidak seperti itu kerjaannya, ngabiskan triliunan rupiah untuk menunjukkan pahamnya. Gua apa tuh? Sedangkan masyarakat fakir-fakir yang kaya sing arep bayar obat angel, sekolah bayar angel, iki cek ribut, gawe buku terus dibagi 2 juta, 3 juta manusia yang berangkat ke Mekah gunanya untuk menganukan pahamnya. Orang Indonesia ni mulai desa yang tegarkan, wah ni Mekah tak gue bismillah. Nah, yo awak itu keliru terus. Biar mulut tak percaya. Memang jenggot yang ngandal kek. Ini gerbang saya gue. Coba bukti ni Mekah lo. Islam tu kan datangnya dari Mekah bener. Abu Jahal ini gue yo Mekah. Abu Lahab ini neng Mekah ni kali. Lagu ini kepingin wang Mekah kafe anu kau Abu Lahab monggo. Jadi jangan dilihat di Mekah itu wong kafir hafi. Memang Islam dari Mekah. Lahirnya Rasulullah di Mekah benar. Memang lahir Rasulullah di tempat seperti itu. Apakah semua itu semua benar? Kan belum tentu. Kan saya mengatakan saya benar juga tidak. Tapi insya Allah orang keliru menurut maksudnya. Kalau yang bodoh wae kuwi arep mari. Benar. Wis kita punya bukti-bukti bahwa kita punya dalil apa? Dalilin delok. Kok delok iki dalil apa? Para kiai, para ulama saya lihat yang matinya dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan membaca surat Kahfi, meninggal dalam keadaan sholat awabin kata. Ikut yang senang Rasul, senang selawat dan senang dufuf. Kalau tidak senang pun tidak mungkin mencaci. Enten sih buatan senang dufuf, tapi tidak mencaci dufuf. Soalnya mau ketak okling, ya selawatan ketak okling, ya nek campur sari. Orang wani ngomong. Ini wayangan. Lu wayang ini super bid'ah. Zaman Rasulullah renek wayang. Tapi aku seneng wayang orang apa-apa. Wayang ini zaman Rasulullah renek petro. Lareng renek. Lah waliullah itu membuat itu sebagai cerita supaya orang tahu apa maknanya ini, maknanya itu, dibuat dengan coro wayangan. Ini memang Jawa seneng wayang orang pokok. Di wayangan itu rapidah, Nabi naik terbangan itu bidah, tidak ada tuntunan. Iya lambi. Nah, masya Allah, aku ini kepingin naik Islam duit CCTV. Wong sing sok ngomong ngono kuwi tak lebokne ning kuburane lho. Arep ngerti malaikat iki daya apa niku tak duduke film iki lho wong sing rasane nyelawat. Cuman ora iso, kowe sok gemes men to, Bek? Ora gemes. Maksudku kepingin wong kabeh iki insyaallah masuk cinta Rasulullah dan nanti masuk surga bersama Rasulullah. Bukan apa-apa, saya tidak ingin apa. Golek tenar ora butuh tenar. Golek murid ora butuh murid. Ini semua kepingin menyelamatkan supaya umat ini kenal Rasulullah, ikut Rasulullah. Kalau kita mau cari murid, rasa nganggu kenal ke Rasulullah, bagi ono 10 ribuan muridnya angke. Setiap pengajilan di tempat Habib Syekh, silakan mengosongi kantong, sebab nanti setiap kantong akan dapat 10 ribu rupiah. Mangkat kape. Durung lahir ditok-tok ke kinjang lahir ini 10 ribu. Lho, wala kabeh 10 ribu dah tak lalah modele wong ita ini nanti lihat tenggelam. Nanti kalau sudah mulai kurban ini sesuk itu mulai dengan rayaan medus, rayaan girik itu antri kaya astagfirullahaladzim. Wong Islam yo ngetokke kirene terus. Maksud saya tulung-tulung masjid-masjid, yayasan-yayasan. Kalau bagi itu tidak usah pakai dibagi di depan masjid atau di anu kalau bisa. Bagi itu dibagi langsung ke rumah masing-masing melalui RT, RW, lurah. Wah, riyen anak titip ke lurah malah dicolong lurah bek. Lah ya golek lurah sing waras. Aja nyalahke lurah. Ya ya bismillah dibagi itu lebih bagus daripada ditonton antri 3 meter entuk bersaon. Saon iki gede-gede. Delalah menungso niki ya pikir randine girik siji iki difotokopi ping 4. Jadi pertama ini girik sing palsu foto kopinan. Ngapun tending ke Habib Syekh. Kula pun kula simpen. Kalau nangis bareng, subhanallah, sa'on ini. Mendengnya sak kedua, sa'on. Ijal ini foto kopinan panjenengan buatan percaya. Sumprit kula ini. Enggak. Dan dulu orang tua mesak ke dari sini. Enggak. Ya. Baliklah simpahi. Foto kopi nomor 2. Datangnya bukan sama saya, karo tonggoku sebelahe. Kula niki kali Pak Syahri mboten diparingi sebab niki fotokopian. Ya. Kapusi sawet niki. Padan dadi awak ya ora. Dadine bangsa al yang ngono kuwi, al kotoranu tok. Satu on ngapusi. Wis saka kene berhubung mesake iki wong tuwa kei. Fotokopi ketiga. Sama yang jaga pintu. Tulung Mas. Kulo pun antri kuwi ket enjang dek wau dereng angsal niki kulo antri cal niki fotokopian. Nah, padha ra mudeng kei misale ngapusine telung on. Nah, terakhir asli. Datang kepada saya lagi. Alhamdulillah Pak, saya tolong ini. Lho, jenengan dek wau fotokopi mboten. Sumprit kulo mboten. Niki asli mboten fotokopi jenengan niku pelit men. La haula wala quwata illa billah. Wis entuk telung on wis wani misuwi barang. Iki sifat kiri. Hati-hati dan jangan bangga wahai pejabat, wahai orang kaya nek bagi yo aja pameran. Soalnya ngerti umat iki model kaya ngono kuwi aja mbok pamerke. Per kepala marang anak. Iya. Assalamualaikum. Ini ada hadiah buat jenengan. Assalamualaikum Mas. Lu itu syiar bek ora syiar. Sekarang tuh TV itu setan iblis. TV setan itu malah menghinakan umat Islam. Setiap ada kejadian ribut pembagian zakat, pembagian ini disoteng ke TV. Telah terjadi kericuhan di satu daerah pembagian 12 ribu rupiah dengan satu on kambing. Lebak ke TV gede-gede ke polisi diotot, pulang sing iki diotot. Ini digede ke kanu TV. TV setan iblis TV. Kecuali TV ibadah. TV ibadahnya Pak Bongsa yang dakwah tok MCA TV. Radio Hidayah. Tak lihat aja. Wes, kok promosi dapat kuen? Hanya lihat ini agar kita. Assalamualaikum. Allahu Ta'ala. bahwa kita harus menegakkan jihad. Allah Allah lele jihad bisa. Angkuri kaya kono kokon jalan. Hati-hati radio ki Al Hidayah wis penak. Setelane iki pagi sono. Ayolah pengen suaramu ben iya. Terus Ustaz ya Abdullah Sa'ad, Ustaz Gus Karim, lha Ustaz Gus Karim Sony, wis ngono-ngono kuwi. Dianggap elek-elek ora apa-apa, tapi mek selamat timbang sing gaya-gaya malah kakean ngomong. Nggih, hati-hati. Korban pun saya minta sing ati tiru Rasulullah. Contohnya akhlak Rasulullah satu. Nek arep potong wedhus sapa sapi aja ning arepe. Potong sapi aja ning arepe sapi. Potong wedhus aja ning arepe wedhus kuwi salah satu adab Rasulullah. Sebab napa? Wedhus mau dipotong di depan wedhus yang lain sing liyane kok arep mbok potong kangelan. Nek ora percaya coba. Wedhus sing ngerti yo, dulurku di bapene. Manjal ki Pak Cek itu. Ayo coba mbok arep anu coba. Misalnya terus arep mbok geret setekar mati. Ini orang percaya coba dia. Rasulullah kuwi ini coba didengar wong-wong sing-sing ngamukan kuwi. Karo wedhus cara motong wedhus ya jane ngarepe wedhus lah kok kuwi paten-patenan malahan. Antara muslim satu dengan muslim lain. Kok malah kafir-kafiran antara muslim satu dengan muslim lain. Kambing sama kambing pun caranya motong sama Rasulullah diatur. Lah kok kuwi wong Islam karo wong Islam lain tenang-tenang. Sapa sing maning ora kuwi? Kuwi nek saya menegakkan kebenaran. Bilalah dengan pengawan seluruh menegakkan kebenaran jorok. Lulu ampun, nala menegakkan kebenaran ampun. Eh, ada hati Rasulullah karena wedus itu dah mono hebatnya Rasulullah. Lihat wedus itu dikasih syafaat kepada kanjeng Nabi. Sebab wedus itu mudim nak kui kanjeng Nabi. Lalu mati sing zaman akhir ni, orang mudim ni Nabi Muhammad ini dekunggulah. Orang mudim, belas. Mudimnya menungso biasa. Wis mati mati. Coba siarai nang nawai. Lama kau yang ini kalah karena wedus. Makanya sekarang banyak manusia yang kalah dengan binatang. Binatang itu masya Allah. Mang tinggal itu rawi ni angker bukan dia. Sudah mungkin macam-macam. Terus wedus sing lugu semini. Rumputku lebih indah daripada rumput tetangga. Kali dah. Rumputku lebih indah daripada rumput tetangga. Bapa yang gila. Luar asal. Lebih jenis menungso, rumput tetangga lebih indah daripada rumputku. Lai diwale ni menungso. Wedus, menang wedus. Wedus wis sadar kok kuwi ora sadar-sadar kok menungso. Wedus wis tobat, wedus ning alun-alun saiki sudah enak. Mangke kali tadi sudah di alun-alun enggak ada. Yen uyak-uyak ning alun-alun uyak wedok-wedok wedus. Saya dulu kecilan saya itu ning alun-alun ndelok wedus kebak. Saiki wedus wis sadar wis tobat. Menungso ini gendang dari wedus. Hoya-hoya. Wedus nantara. Subhanallah. Menungso rawa-rawa sih tadi. Aku kididiru. Astagfirullah Gusti. Ngapun temi Gusti. Wedus dong. Saya membuat satu amal jariah. Jariah sing ditiru menungso jodrin-jodrin. Bangsan dempis-dempis ya Gusti. Lu ini alun-alun ini hotelnya becak. Bapak becak ya Gusti. Kau merelek hujan, merelek apa-apa, bengi-bengi jam siji tutupan. Ada apa? Ternyata di situ hotel goyang. Astagfirullah, di pedus, astagfirullah, Gusti. Ki menungso tenan kau itu kau, Gusti. Lah, hati-hati, ye. Ki wang rasa orang. Kau ini budeng ini kau nunggu. Buyu ini pinju. Ya alhamdulillah orang budak ini maksudnya kerumunnya celak gitu kerumunnya celak. Alhamdulillah mudah-mudahan orang kaya wedus sih. Hati-hati semuanya. Ayo Rasulullah hebat. Rasulullah kita anu tiru bukan cuma bersolawat tanpa menirunya. Lil ajsami wal arwahi wal qulub. Jasad kita bersolawat, ruh kita bersolawat, hati kita bersolawat. Mesti selamat. Kalau enggak entah nolong mumet. Makanya wong-wong kuwi mumet golek wong sok ndelok wong sholat kok tambah gedhe, jamu rokok tambah gedhe, arisalah kok tambah gedhe, ngene kok tambah gedhe, aku kok ora gedhe-gedhe. Aku kok cek sakmene terus. Akhirnya golek masa golek ngene ora entuk nesu. Apa iki rasane sing sholawat ta ora? Malah justru nek sholawat tani cedak ana wong-wong sing ora seneng sholawat dan kupinge muka. Sapa ngerti nek dene entuk hidayah dapat mengerti ternyata sholawat tu enak. Gih pengumuman benjang dalu Pak Delisa teng pondok pesantren Al-Qur'ani nggih wonten acara hall mbahtaris dan para guru-guru, para sesepuh insyaallah yang diadakan di pondok Al-Qur'ani ba'dal isya bersama sing umumke dan bersama keluarga besar Bapak Kiai Haji Ahmad Mustofa. Insyaallah kita bisa kumpul bersama-sama para kiai, para ulama, insyaallah dunia dan akhirat benjang dalu nggih. Radio Al-Hidayah juga, saya pendengar Radio Al-Hidayah, mudah-mudahan bisa hadir juga. Kalau tidak bisa hadir, sing wedok-wedok ini rumah lewat radio ini ya, lewat HP ya. Soalnya kadang nek bib aku nek dhewe nek bumi ku wedi mulih bib ana tuyul tuyul saiki iki ana tuyul tuyul kabeh rambut ireng. Ya niki wonten pengumuman melih, hadirilah kripik. Kripik kok berdikir terus piye lagi. Ora enak kripik tapi bener deh kripik ya dikiran. Kripik berdikir dan bersolawat. Subhanallah. Ki maksud iki kampung kripik, oh ayo dewas wong-wong kok dikira kok rojokan satu keajaiban. Wah iki aku eling keajaiban sithik tambahan. Aja gelem dibodho-bodho karo kodhomu. Komodo. Rek komodo supaya menjadi keajaiban dunia ketujuh sing ajaib iki wong-wong selawat ora salat kuwi ajaib. Dene kodhomu komodo kuwi aja mbok urusi. Komodo arep dadi keajaiban dunia ketujuh karepmu ke 100 karepmu. Li wong edan-edanan kabeh. Saya di SMS, Habib, tolong direk nomor ini untuk bagaimana kita antarkan komodo. Komodo dalem. Ngelan-melan ini digawa ning wong Solo kuwi digladak kuwi di bawah. Ini adalah orang-orang yang anu cagar budaya poko. Salat komodo. Kita bagaimana SMS 100 juta SMS ngejak wong salat ning masjid ngono kuwi api. Sing untung sing duwe telepon, bayare 100 rupiah saja. Berapa? 1 rupiah lho. Bayar 1 rupiah nek ping 100 juta piro? Hitungan dia banyak, dia ini jawabnya banyak, Bib. Iya, dia lebih. Dia ini orang dibudu-budu. Ampun, Bu. Jangan, tidak mau. Kau rasa, enggak rek-rek, Bib. Komodo harap jadi keajaiban nomor 1 karepmu, nomor 2 karepmu. Sing ajaib ini jadi orang Indonesia, orang kenal Indonesia ini orang rodo ajaib. Orang Indonesia orang gelem hormat gendero Indonesia ini ajaib. Sing ajaib-ajaib ini, sing komodo. Ini apa-apa, lho. Stres Indonesia kira asyik tenang. Orang didik pikir kemaki. Lho kok saya yang tidak setuju orang ngomel kan ngomel ini tak jadi ke komodo sih kan. Lho aneh-aneh saya sumpah ini. Ini lho HP itu kadang titik-titik tak mau nak bisa titik-titik komodo, titik-titik komodo. Oh tak bilang komodo, timbang ngurusi komodo, ayo mari kita sebarkan 1 juta SMS solat di masjid bersama. Wis ngono wae. Subuh bareng, blus, tempok neng masjid juga, mulai ngono, aci, pada urusan komodo, komodo orang jamin surga, orang jamin neraka, kudu lulak, neta, komodo neng jelek kowe kok bodoh mendang, urusi kok aku, keajaiban dunia ketujuh pak, iya tak, keajaiban, sing ajaib itu wong melu selawatan, ora solat, ni ajaib. Wong aku Islam umat Nabi Muhammad ngapusi ajaib. Ini sing ajaib-ajaib iki lebono rek. Rek ngapusi bersama. 1 juta ngapusi bareng-bareng ngono ajaib. Komodo. Oh, no wae sing diurusi wong-wong kripik. Jadi memang kripik berzikir apa nek komodo. Saya kadang delok-delok iki genah kok ya gelem didene edan. Lho itu cuma 1 rupiah, orang enak cuma, kok ngonmu iso pulsa ini tak akan ini. 1 rupiah, ping. Bawa 1 rupiah ini bantuan ke masjid. You know. Rombongan 1 rupiah mengumpulkan duit gua untuk masjid, untuk pondok pesantren, ping 100 juta. Jadi pira ini? Ya 100 juta, lah 100 juta ini gua pondok pesantren, gagah, komodo, lah gua apa? Komodo mati ya selama bunti-bunti. Kowe mikiri komodo drun drun. Lah, paling apa nek? Cecak. Ah, dibuat yang ki wong Indonesia ki rak sik kabeh tak delok-delok ki. Ki negara ki piye negara Indonesia ki? Aja gelem TV-TV barang itu supaya rek 9 aja ngakaku si TV itu setan juga kowe TV. Dhewe kok gemes ta, Beb? Ya kan kok mudu diurusi wong ora iso bayar sekolah rene sing ngurusi. Enek wong bayar sekolah ki urung iso lunas ora nek sing ngurusi. Kodomu SMS Indonesia. Kripek, kripek. Hadirilah kripek berzikir dan bersolawat bersama kodomu. Habib Syekh, Habib Syekh bin Abdul Ghadir Azzikab dan Ahbabul Mustafa Suluraya yang akan dihadiri oleh Bupati Klaten dan Bapak Haji Sunarno S.E.M. Waduh. Dan Kiai Haji Ahmad Jablawi, Kiai Haji Abdul Karim Al-Abid dan lapangan di tempat lapangan depan Masjid Al-Huda Kripik Malangan Tulung Klaten. Seperti di acara ini ngomong koyo aku doa aku ngene. Di pada waktu hari Ahad tanggal 30 Oktober 2011. Nyora percaya kok buktekno ning kono. Wong rada gondrong. Pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Madi dia seraisa. Diharap kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu dalam keadaan sehat. Kalau tidak sehat jangan hadir. Ya. Hati-hati. Lagi pengumuman asyik loh. Kalau tidak sehat jangan hadir. Dan dianggap kalau hadir jangan bawa macam-macam. Bapak ibu sekarang banyak alcopet itu alcopetan. Jadi ini mengangkat pengajian ini. Wah HP ini iso HP ini dicekelnya terung. Tapi sing nyetel maling. Di program, kula ndamel program. HP kalau arep enek sing maling nyetrum. Lah, tuku murah kuwi. Sak rupiah kodomu kuwi. Pulsane gratis. Gratis ora bayar seumur hidup. Apa? Seko terontong. Terontong kono terontong ini. Halo. Halo. Wis iki seumur hidup gratis. Wis ora mungkin enek sing nyolong gowo kuwi bae nek pengajian merek Nokia. Gratis. Ki ana merek Nokia dhewe nek kono sisi bojone sing pojok kono. Halo sayang. Iya. Wis ngono ora mungkin enek sing nyolong. Wis to. Jaminan. Aja ana HP apik-apik ning kene. Anak cilik muto Habib Syekh susuan. Habib Syekh hilang. Dia HP saya hilang gimana Habib boy orang popo sing enak untung awak murah hilang. Pengajian ini godet 10.000 ki maksimal 50.000. Ya aja muncul nek nek ilang 50.000 cilik lumayan. Alhamdulillah saya ketok sing ilang. Ngono. Ku wong juta, 3 juta lah arep apa ku? Arep kulaan menungso kok. Pengajian nggawa 2 juta dalam. Ya hati-hati. Nek 24 wong itu 24 kadang 2 meter. Lah wong kaget delok iki 24 2 meter iki sine apa sowek. Delalah kurti sudra lah wis bajur sowek ta. Bajur sowek dadi wis to nggawa dompet nek perlu dompete dicedhaki mambu. Langsung nyingkir ngono wae nggih. Dan nek iso ki ibu-ibu aja desel-deselan Bu. Nek wis dikake setir ya manuka. Ibu sebelah kanan, bapak sebelah kiri ngono. Depannya Habib Syekh dan para kiai lah. Kandeng nganti mumet ini. Aja mandeng kodomo nggih. Dungake kodomo-kodomo mudah-mudahan ora berhasil lah. Lah kok ngono ta, Beb? Lah percuma lu berhasil untuk apa nggih? Kodomo ya ora entuk apa-apa. Kodomo gak perlu ngapung kalau melet ngeling ngono tok, nggih. Kerak sih tak delok menungso iki sing diwisi bangsa sing ora penting, sing penting malah ditinggal. Gelak rak sih ta, nganggo sabuk ora nganggo kathok. Mudeng. Sabuke luar biasa regane 5 juta tetapi tidak pakai celana. Jadi cuma jalan sabuan gemandul ngono terus. Lah nek dianggap orang stres. Salat ora diurusi demo masalah kodomo. Rase. Lagi model sabuan ora katokan ning ngono kuwi. Bu alhamdulillah Habib sabuk saya harganya 10 juta. Lah orang katokan tetep eli. Lebih baik katoke regane 5000 sabuke regane 100 rupiah. Tapi tutupan daripada ketok 5 juta tapi ngisori biak ngono lho. Eh, insyaallah mudah-mudahan amin kabul semuanya. Ya Rabbana tarabna bi annana antum alaina tauban wa stur lana al-awrati wa amin ar-rawati ربي ومولودينا والأهل والإخواني وسائر الخلاني وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع أسمع فضل الوجود المنع بكل سوني صلى وسلم ربي حداد قصر صحبي والحمد لله بالبر والتهاني تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله كنت ريبون دراكا شكرا جزاك الله خير الجزاء والعفو minta maaf kalau seandainya ada ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan pendengar Radio Al-Hidayah. Sekali lagi mohon ampun, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta lagi dari Ustaz kita untuk menyandungkan kesidah lagi. Soalnya masuk angin biar tambah tidak masuk angin. Saya nek masuk angin kalau sakit tak solawat seger. Ini solawat kempes kempisnya ya. Soalnya itu tetap jam 10 mulai orang kuncul-kuncul. Jam 10. Singarep anu di yak, di kul ini nggih sakit. Al bungkusu wal bungkusahat. Jangan ya lagi ini sego lumayan. Sing nang omah mesake ora entuk iki. Sing ngrungokke ning omah Radio Al-Hidayah. Iki sego kawat. Maksudnya hati-hati sing rusak-rusak dikawati kabeh ben kenceng. Imane kenceng takwane. Ya, kun kal kawat wala takun kal qoram. Sali ali. Da'uni da'uni unaji habibi wala ta'duluni fa'adri حرام ولا تغلوني فعدلي حرام دعوني الله ناجي حبيبي ولا تغلوني تعلم بكايا ونوح يا حبيبي تعلم بكايا ونوح يا حمام وخضع شجون دروس الغرام وخضع شجوني دروس الغرام دعو الله يا حبيبي صلوني فعدلي حرام ولا دع biarkan diriku memanggil kekasih jangan mencaci yang rindu kekasih jangan mencaci yang rindu kekasih da'uni Allah صلوني ولا تعذلوني تعلم بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام سكنت بحضر الهوى والهوى في حاضر الهوى ولا غرام دعوني دعوني أناجي يا طيبة يا طيبة يا دواء الحياة أنا اشتهنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة berkahi kami semua ya Allah. Sayyidi ya Aba Bakr, hubbukum bil qiyam zuhri ya Umar. اقضيه بعمري وكذا سيدي عثمانا عثمانا يا طيبة يا لي يا منابي طالت من قبل مسنار المواهب هل طورا هل عورا لهذه إهداكم أفضل المعنى يا طيبة سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر حبيب النبي أحمدك اللهم حمدا مستمين أتى أعطاياك التي لا تنحسر مصليا على ختام الأنبياء والعلى والصحب الهدى الأتقياء والعلى والصحب الهدى الأتقياء سيدنا النبي سيدنا النبي النبي شيخ عبد القادر حبيب النبي شيخ أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنا بالعربي خير الأنا بالعربي الله صل على محمد Jalan-jalan ke pasar antri, tidak lupa membeli peci. Jalan-jalan ke pasar antri, tidak lupa membeli peci. Ayo kawan kita mengaji, kelak bekal di hari nanti. Kelak bekal di hari nanti. Ahlan wa sahlan bin Nabi. Ahlan wa sahlan. Pakai jilbab untuk awat demi menutupi aurat. Pakai jilbab untuk awat demi menutupi aurat. Mari kita baca salawat, kelak akhir dapat syafaat. Kelak akhir dapat syafaat. Alat warta dan bin Nabi. Bin Nabi. Ya habibi, ya habibi, ya habibi, habibi. تذكر جيران البريس لدي مزت دمع الجراح بالبكلة الغدري أم هبت الريح بالتلقاء كاذبة وأومض البرق في الظلماء بين ضمير فما لعينيك إن قلت كفر غمامة وما لقلبك إن قلت استفق أيمي نحن سرقيتم الأنوى فأرقني الحب يعترض للذات من ألمي نعم سرى طيف من أنوى فأرقني الحب يعترض للذات من ألمي يا لاعبي في الغوى العذري معذرة مني إليك ولو أنسبت لم تلمي آسر يا حبيبي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هذا البلاء يا واسع الكرم يا سيدي يا حبيبي اشفع لنا لكل نظر يا حبيبنا حبيبي بنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله اشفع لنا حبيبي وهذا مسلبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله وهذه سعيدة وبذاك مجالت إليه يدي وبذاك لك قلت من السعادة الله الله الله الله بسم الله يا ربي بالمصطفى خليك قاتلنا فاغفر لنا فغضب يا واسع كرمي مولاي على حبيبك انا في فترة عبد الله نبيك تاتي الله محمد مولاي في البدن ما نسي ايدولاك محمد مالوسيا يمكو جلدا محمد مولايا وغيكا كاسيكو وغيرت الشياطة أسمو يا الله محمد مولا على حبيبك الله الكافر ربنا الكافر قصدنا وجدنا الكافي لكل كافنا الكافي ونعم الله ركوتي تاتي بداكم صلاتي تي كوي تمتم فقوما نتكغني لاريس جرم صلاتك كوني صلات الله سلام الله سلام الله رباطي تاتي فتاني صلاتي تر كتغلالي فقوما وياي تندر صلاتي تي صلاة الله Rekoti wang garab sawang Sonati sa waya waya Apo mani waya Panil sonati ura Tapil sonati توسلنا ببسم الله إلهي إلهي سلم الأمة